بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, kitab yang baru. Pada hari ini hari Senin, 1 Rabiul Awal 2. Bertepatan dengan tanggal berapa? 19 Oktober. Kita mulai kitab yang berjudul Kitab Syairi atau Kitab Syair atau Kitab Syair, Kitab Syairi atau Kitab Syair. Syair, ya, adalah, kalau dalam bahasa kita mungkin lebih tepatnya puisi. Ya, dia susunan kata-kata yang terkadang berisi nasihat-nasihat, ungkapan-ungkapan yang bijak, ya, pemberi semangat, dan disusun dengan not-not, ya, bukan not nada, tetapi kaedah-kaedah tersendiri, ada kaedahnya. Jadi terkadang ujungnya, ujung satu bait syair itu sama, hurufnya sama semuanya, ya. Ujung dia, syair itu terbagi dari ungkapan pertama dengan ungkapan kedua. Dia seperti pantun, ya. Dari sisinya dia ada ungkapan kalimat yang pertama, nanti ada kalimat kedua. Yang kedua ini dikenal dengan qawafi, yaitu lanjutan dari kalimat yang pertama. Makanya syair itu kalau ditulis dalam kertas, dia dibagi dua. Yang bagian pertama, kemudian di setelahnya bagian kedua. Jadi satu bait itu tersusun dari dua susunan kata, ya. Yang pertama, kemudian yang kedua, itu satu bait. Itu satu bait. Kalau dari situnya dia lebih kepada pantun, tetapi bukan pantun, dia lebih ke dari ungkapannya dia puisi. Ya, terkadang ujung dari satu bait yang terdiri dari dua tadi, ujungnya hurufnya sama. Kalau nun semuanya. Kalau 1000 bait berarti semua ujungnya itu nun. Ya. Atau tak semuanya, ujungnya semuanya tak. Atau hak semuanya, penyairnya memberikan huruf hak, maka dari awal walau 1000 bait. Ya. Nanti ujungnya huruf ha terus. Makanya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, membuat gubahan-gubahan syair yang isinya adalah akidah. Jadi mereka memang luar biasa ketika memaparkan bidang ilmu tertentu atau pembahasan tertentu, mereka untuk lebih mudah dihafal, mereka simpulkan ilmu itu dalam beberapa kalimat, dan nanti mereka susun dalam bentuk syair. Nah, seperti kalau dalam ilmu nahu, Alfiyah Ibnu Malik yang terkenal di negeri kita ini, itu di dalamnya ada ilmu nahu dan ilmu saraf. Ya, ilmu grammar bahasa Arab. Mereka membuat kaidah-kaidah yang ada di dalam ilmu tersebut, nanti disusun dalam kalimat-kalimat syair. Nanti mereka tumpahkan, mereka buatkan. Makanya dalam ilmu nahu itu, yang sudah hafal Alfiyah bin Malik berarti sudah hampir menguasai, dan bahkan sudah menguasai ilmu nahu dan sharaf. Ya. Begitu juga dalam ilmu hadis, mustalahul hadis, dalam ilmu akidah. Dalam ilmu akidah seperti tadi, Ibnu Qayyim punya namanya Al-Kafiyatus Syafiyah. Ya. Sesuatu yang cukup dan menyembuhkan, memuaskan. Ya. Dalam ilmu akidah dinamakan dengan, dikenal dengan Nuniyatu Ibnu Qayyim. Ya, Nuniyah maksudnya kumpulan syair yang ujungnya huruf nun semua. Itu ribuan bait. Ya, ribuan bait. Ada Ha Ibnu Taimiyah punya Ha'iyah. Ya, yang ujungnya Ha terus. Ibnu Abi Dawud murid anaknya Abu Dawud yang penulis kitab Sunan. Ya. Dia punya anak dan anaknya ini menyimpulkan pembahasan-pembahasan penting dalam akidah dalam beberapa bait syair, sekitar 36 bait syair. Kalau tidak salah saya, 36 bait syair dikenal dengan Ha'iyah Ibni Abi Daud, yang ujungnya huruf Ha semua. Tetapi enak untuk dihafal. Ya. Karena dia dalam, dan ilmu, bukan hanya kata-kata biasa, dia adalah rangkuman dari ilmu akidah, tentang beriman kepada Allah, tentang kalamullah, tentang melihat Allah, tentang istiwa'nya Allah. Dia dirangkum dalam kalimat, disusun dengan seindah mungkin kata-katanya, dan dia bukan kata-kata yang kosong, dia memiliki makna dan kaidah dalam ilmu akidah. Ini yang dinamakan dengan syair. Orang-orang Arab, salah satu dari kelebihan keistimewaan mereka adalah ilmu syair, adalah kecenderungan kepada sastra Arab. Apalagi ketika Al-Quran diturunkan, mereka sangat mengagungkan ilmu sastra Arab ini, sehingga mereka merasa, terutama orang Quraisy, mereka merasa adalah orang yang paling tinggi kepakarannya dalam ilmu sastra Arab, sehingga mereka melakukan perlombaan sastra atau syair setiap tahunnya. Dikumpulkan semua kabilah di jazirah Arab untuk memperlombakan syair yang terindah. Ya, syair yang terindah. Beriringan dengan pengagungan terhadap syair ini, Allah turunkan Al-Quran. Ya. Untuk menantang mereka yang pakar-pakar syair untuk menirunya. Bila seandainya Al-Quran itu susunan Muhammad, kata susunan Nabi Muhammad SAW, maka pasti mereka akan mampu untuk menirunya. Karena mereka orang yang sudah sampai pada tingkat tertinggi dalam ilmu sastra Arab. Tetapi mereka tidak mampu ternyata. Bahkan Allah menantang mereka, awalnya tantangan yang berat, yaitu meniru semua Al-Quran. Ya. Tirulah semuanya. Kalau memang itu susunan Nabi Muhammad SAW, buatan manusia, maka tiru semuanya. Tetapi ternyata mereka tidak mampu. Dikurangi menjadi 10 surat. Ya. Ternyata juga mereka tidak mampu. Dikurangi lagi oleh Allah tantangannya 1 surat. 1 surat saja kalau memang dia buka, susunan manusia. Mereka juga tidak mampu. Dan mereka selalu mengatakan bahwa ini bukan perkataan manusia. Dan mereka merindukan untuk mendengarnya. Ya, karena sastra Al-Quran ini bukan susunan manusia. Dia firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, keindahan kata-kata dalam Al-Quran tidak bisa ditiru. Ya, ada yang berupaya untuk menirunya, tetapi rakika dalam bahasa Arab artinya janggal dan tidak nyaman didengar. Walaupun mereka yang menyusunnya orang-orang yang pakar bahasa Arab. Ya, banyak orang-orang Quraisy yang mengendap-endap bersembunyi untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Tapi kesombongan mereka yang buat mereka menentangnya. Nah, ini terkait dengan kitab atau syair. Dan syair ini bukanlah suatu hal yang tercela dalam agama. Ya. Bukan suatu hal yang tercela dalam agama. Bila mana dengan ketentuannya, bila mana memiliki makna-makna yang baik. Dan tidak mengarahkan, karena terkadang syair ini lebih, kalau syair-syair jahiliyah, ya, mereka bahkan ya, kembali kepada orang jahiliyah, mereka ada mengagungkan beberapa bentuk syair. Al-Mu'allaqatus Sab' yang mereka letakkan di museum. Ini syair yang tidak akan ada penandingnya. Tidak akan ada yang mampu mencapai tingkat kesastraannya, yaitu yang mereka nanti letakkan di Ka'bah. Kalau yang sudah letakkan di sana, ini sudah tidak ada tandingannya. Ya, di masa jahiliyah. Ini salah satu yang perlu kita ketahui. Dan ini yang membuat kita, di saat mereka tidak mampu untuk menandingi bahasa Al-Quran, menunjukkan bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sudah sampai ke tingkat yang tidak akan ditandingi oleh siapapun juga. Ternyata mereka tidak mampu untuk meniru Al-Quran. Walau satu surat. Walau satu surat. Dan bahkan mereka mengakui. Ya, dia bukan. Mereka menuduhnya adalah mantra-mantra tukang sihir. Ya, mereka menuduh Al-Quran adalah mantra-mantra tukang sihir. Tetapi orang yang biasa berinteraksi dengan sihir-sihir. Dengan mantra-mantra sihir juga tidak. Ini bukan susunan kata sihir. Ya, ini bukan susunan kata sihir. Ini juga bukan guban-guban syair yang dibuat oleh manusia. Dan akhirnya mereka memang banyak yang mendapatkan hidayah sesaat ketika mereka mendengarkan Al-Quran. Riwayat masuk Islamnya Abu Umar Al-Khattab, walaupun diperbincangkan oleh para ulama, ini salah satu dari diperbincangkan, ada yang mengatakan bukan begitu riwayatnya, tetapi ini riwayat juga menunjukkan bahwa ada asalnya. Masyhur bahwa beliau, ya, kekerasan Umar tidak bisa dilembutkan oleh lembutnya Nabi SAW dan lembutnya Abu Bakar Siddiq ketika menyampaikan kepadanya agama. Tetapi saat beliau mendengarkan Al-Quran, dibaca dalam keadaan emosi. Maksudnya dia mendengarnya dalam keadaan emosi. Emosinya ketika dia sudah habis kesabarannya mendengarkan, ini dalam versi mereka, mendengarkan berita bahwa Nabi SAW sudah terlalu lancang memecah belah, ya, kaumnya, merendahkan pendahulu atau nenek moyang mereka, saffaha ulama'ahu ahlamahu, ya, kemudian menentang kaumnya, memisah dari kaumnya, maka dia dengan kekuatan dan keperkasaannya keluar dari rumah menghunus pedang untuk membunuh Nabi. Keluarnya memang emosi. Tapi berjumpa dengan seseorang yang masuk Islam, ya, yang dia tidak tahu bahwa orang ini sudah masuk Islam, mengabarkan, kenapa engkau mengurusi orang lain? Ya, keluargamu sendiri yang harus kamu urus. Itu saudarimu yang sudah dengan suaminya sudah masuk Islam. Akhirnya dia pergi ke sana. Kan suasananya memang suasana bukan untuk mendengar. Tetapi saat dia mendengar, meluluhkan kekerasannya. Ya, ketika dia mendengarkan awal dari surat Taha. Ya, Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. إلا تذكرة لمن يخشى. Ya, dan seterusnya. Tidaklah Taha, tidaklah Taha ini bukan nama Nabi ya. Bukan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada riwayat, tetapi riwayatnya lemah. Termasuk juga Yasin bukan nama Nabi. Ya. Nama Nabi yang sahih, yang hadisnya sahih. Ya, antaranya Ahmad, Muhammad, Al-Hasir, ya. Dan ada beberapa nama yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Yasin, Taha bukan nama Nabi. Dan kata Taha dan kata Yasin di pangkal surat Al-Quran ini termasuk ya senada dengan huruf-huruf yang lain yang dikenal dengan al-huruful muqatta'ah. Huruf-huruf yang terputus yang tidak membentuk makna dalam bahasa Arab. Seperti alif lam mim ra ya sad qaf ya kaf ha ya ain sad ain sin qaf ya dan seterusnya. Ini semuanya senada dengan Taha dan Yasin. Ya. Ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa, tidaklah kami menurunkan atasmu Al-Qur'an untuk sengsara. Jadi Al-Qur'an itu bukan untuk menyengsarakan. Ini yang masuk ke relung hati Umar dan dia kalau memang bukan untuk menyengsarakan, apa yang harus saya khawatirkan? Ya. Inilah besarnya pengaruh bahasa Al-Qur'an kepada kalbu. Bahkan sampai hari ini masih ada di sana sini orang yang masuk Islam karena mendengarkan Al-Quran. Ya, kita seringkali menyampaikan sebagian kaum muslimin berusaha untuk memperdengarkan Al-Quran kepada non-muslim. Ya. Dan mereka terlihat tersentuh. Ya. Tersentuh mendengarnya. Mendengarkannya. Walaupun mereka tidak memahaminya, ada getaran-getaran aneh yang dihasilkan oleh bahasa Al-Quran karena dia firman Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan syair. Ya, dia tidak ada standar syairnya. Tetapi dia firman Allah Subhanahu wa taala dengan huruf dan kata-katanya. Adalah firman Allah. Didengar oleh malaikat Jibril dari Allah dan Allah dan malaikat Jibril menyampaikan apa yang ia dengar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka syair bukanlah mutlak tercela, apalagi yang bila mana berdalil dengan ayat dalam surat Asy-Syu'ara. Ya. Di situ ada di ujung surat Asy-Syu'ara. Ya. Ada makna penjelasan tentang tercelanya syair. Cuma bab kita atau kitab kita ini menegaskan bahwa tidak semuanya syair tercela. Ya. Bagaimana atau kriteria syair yang tidak tercela, yaitu kata-kata yang disusun oleh penyair tersebut yang memiliki makna yang benar. Walaupun siapapun dia. Nanti akan kita ketahui bahwa syair yang diapresiasi oleh Nabi adalah salah satu dari syair labid, seorang musyrik, seorang yang non muslim, bukan musyrik ya, atau orang-orang yang di masa jahiliyah. Ya, tetapi dia syairnya menunjukkan bahwa dia berada di atas fitrah. Ya. Kemudian juga siapapun setelahnya bila mana syairnya, walau syairnya bermakna baik, ya, memberikan pembelajaran, arahan-arahan, nasihat-nasihat, maka syairnya bukanlah tercela. Dan ada beberapa contoh yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis-hadis yang beliau sampaikan. Baik, setelah kita tahu tentang syair, ya, kita masuk langsung ke bab yang pertama. Bab yang berbunyi bab ya, ini di terjemahannya melantunkan syair, penjelasan tentang bait syair yang paling bagus dan celaan terhadap syair. Dan celaan terhadap syair. Cetakan saya tidak ada. bab melantunkan syair, ya, menjelaskan tentang bait syair yang paling bagus. Ini ada dua ya, melantunkan apa hukumnya. Kemudian ada penjelasan tentang syair yang paling bagus, menunjukkan, mengarahkan tentang hukumnya tadi, karena ada syair yang paling bagus. Ya. Kemudian terakhir celaan terhadap syair. Memang dicela syair, cuma tidak semua syair yang dicela. Hadis yang pertama 5830. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan, haddathana Amrun An-Naqid wabnu Abi Umar kilahuma an ibni Uyainata qala ibn Abi Umar haddathana Sufyan an Ibrahim ibn Maysarah an Amr ibn Al-Sharid an Amr ibn Al-Sharid an Abihi radiyallahu ta'ala an. Jadi hadisnya, hadis ayahnya Amr ibn Al-Sharid. Siapa ayahnya? Al-Sharid. Ayahnya Al-Sharid radhiyallahu ta'ala an. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, kata Al-Sharid, radiftu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman. Radiftu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman. Saya pernah berboncengan dengan Nabi. Ya. Berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa kata-kata radif ini adalah berboncengan, bukan memboncengi, tetapi berboncengan didukung oleh riwayat yang lain. Riwayat Mu'adz bin Jabal, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berboncengan dengan Nabi. Maksudnya dia penumpang. Maksudnya dia yang menumpang, sementara yang mengendarai kendaraan adalah Nabi SAW. Ini menunjukkan ketawadhu'an Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tidak satu dua kali kasus ini terjadi. Dia pernah memboncengi Al-Fadl bin Abbas, Usamah bin Zaid, dan yang lain-lainnya. Dan bahkan yang sangat menunjukkan ketawadhu'annya, ia memboncengi di atas kendaraan yang paling rendah derajatnya ketika itu, yaitu himar, yaitu keledai. Dan keledai binatang tunggangan yang ukurannya kecil, motor. Ya. Karena ketika ada orang yang berboncengan, maksudnya menjadi penumpang, jadi jarak antara penumpang dengan Nabi sangat dekat, karena ketunggangannya kecil. Sangat dekat, berbeda dengan unta, ya, ataupun kuda, karena punggungnya lebih panjang daripada keledai, lebih besar daripada keledai. Daripada keledai. Jadi tanda semakin menjelaskan bahwa Nabi betapa tawadhu'nya, dia yang mengendarai, kemudian dia memboncengi, kemudian dekatnya jarak antara penumpang dengan yang menunggangi, ini juga menunjukkan ketawadhu'an seorang pemimpin tertinggi dan seorang nabi, manusia termulia yang ada di muka bumi alaihi salatu wassalam. Ya. Syarid pernah menumpang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Tidak disebutkan di sini kendaraannya. Ya. Bisa jadi keledai, bisa jadi kuda, kuda, bisa jadi unta. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, hal ma'aka min syi'ri Umayyah bin Abi Salt? Nabi bertanya, ya, hal ma'aka min syi'ri Umayyah bin Abi Salt syai'un? Qultu na'am. Apakah engkau menghafal, memiliki, ya, dari syair Umayyah bin Abi Salt? Ini salah seorang penyair jahiliyah, bukan sahabat, penyair jahiliyah. Apakah engkau masih ada menyimpan atau menghafal syair Umayyah bin Abi Salt walau sedikit? Kata Syarid, na'am, iya. Qala ih, ya, fa'anshadtuhu baitan. Ih, ini adalah kata-kata tambahan. Ya, yang apa? Yang ada dalam bahasa Arab yang dia hanya sekedar memperindah ungkapan. Dia tidak punya makna. Dan terkadang tujuannya untuk melanjutkan pembicaraan. Untuk menambah pembicaraan agar tidak terhenti sampai di situ saja pembicaraannya, diungkapkan, ditambahkan dengan ih atau hi. Ya. Dan dalam bahasa kita juga kata-kata ungkapan-ungkapan yang seperti ini ada. Ya, ada kata teh, ya, teh ya. Dalam bahasa Sunda, ya. Bahasa kita mungkin ada juga. Ini dalam bahasa Arab ada yang seperti ini. Ihi. Jadi dia ditambahkan untuk lebih menyamankan bercengkrama antara satu atau antara dua orang atau yang lain dan atau lebih. Qala hi fa ansattuhu baitan. Maka saya bacakan satu bait. Yang satu bait tadi apa? Susunan dari dua potong tadi. Ya, itu satu bait. Saya sampaikan bacakan satu bait. Faqala hi. Karena Nabi SAW mengatakan hi. Jadi dia maksudnya ha. Maksudnya kata-kata ha itu untuk meminta untuk dilanjutkan. Maka Nabi mengatakan demikian, ansyattuhu baitan, thumma ansyattuhu baitan. Saya tambah lagi satu bait, faqala hi. Kata Nabi SAW, mengeluarkan suara yang dia sudah dipahami oleh syarid bahwa dia meminta menambahkan. Hatta ansyattuhu mi'ata baitin. Sampai ujung-ujungnya syarid membacakan kepada Nabi SAW 100 bait. Ya, setiap satu bait selesai Nabi mengatakan ah. Kalau bahasa kita gitu ah. Jadi kata itu ya ada nada bahwa itu meminta untuk dilanjutkan. Ya. Jadi dilanjutkan, selesai lagi syarid membacakan satu bait, berhenti dia. Nabi mengatakan ah. Akhirnya dilanjutkan lagi sampai berapa? 100 bait. Ya, 100 bait. Ini 100 bait ini bukan sedikit. Bukan sedikit. Tadi kita sebutkan salah satu dari belum kita sebutkan ya, ada seorang ulama menyusun 32 kurang lebih bait dalam ilmu hadis. Ya, dalam ilmu 32 bait cuma, dan kita sangat sulit menghafalnya. Ya, sangat sulit menghafalnya. Ya, dan 32 bait itu per baitnya itu ilmu. Perbaiknya dari gubahan pertama, gubahan kedua, itu semuanya tentang ilmu hadis, tentang jenis-jenis ilmu hadis yang dinamakan dengan hadis itu apa, yang musnad apa, yang mursal apa, dijelaskan definisi-definisi dalam bentuk bait syair. Dan orang dahulu, ulama-ulama dahulu sangat suka dengan ilmu yang disusun dalam bentuk syair ini, karena mereka mudah menghafalnya dan mereka mengatakan, karena memang ilmu ini terkadang ada yang disusun dalam bentuk bait syair, ada yang disusun dalam bentuk kata-kata yang paling ringkas, dan semuanya mereka hafal, mereka lumat semuanya, baik yang nasran atau syairan, baik yang bukan syair, karena memang setiap kata-katanya adalah kaidah, ataupun yang syair mereka hafal, mereka hafal, ya, mereka menghafalnya. Dan kata mereka, man hafizal mutun hazal funun. Barang siapa yang sudah berhasil menghafal matan-matan ilmu yang tadi, itu kaidah-kaidah ilmu, baik disusun dalam bentuk syair ataupun yang disusun dalam bentuk nasran, yaitu kata-kata yang sangat ringkas, itu kalau sudah hafal berarti sudah banyak menguasai bidang-bidang ilmu. Ya. Makanya sekarang para penuntut ilmu banyak menghafal. Ya, banyak menghafal kaidah-kaidah ilmu agama dalam bidang apapun juga. Jadi syarid membacakan kepada Nabi dalam cerita tadi akhirnya 100 bait. Dan Nabi ketika meminta lanjut menunjukkan dia menikmati. Kalau dan yang kedua, yang pertama bahwa bolehnya melantunkan syair atau membacakan syair. Dan membaca syair tidak seperti membaca kata-kata biasa. Bukan pula dinyanyikan ya. Bukan pula dinyanyikan. Dan ada not-notnya seperti nyanyian sekarang ini, tidak. Dia cara membacanya. Cara-cara membaca yang memang tidak sampai kepada menyanyikan. Dan itu yang kita ambil, bahwa bolehnya melantunkan syair. Kemudian tentang bait syair yang paling bagus, seperti syair-syairnya Umayyah ibn Abi Shalt ini, karena Nabi SAW bahkan setelah selesai satu bait dia mengatakan lanjut. Ya, maksudnya dia meminta tambah lagi sampai 100, berarti 100 bait yang telah dibaca oleh syair itu maknanya bagus. Kalau seandainya ada makna yang tidak baik, maka Nabi SAW sudah tidak akan mau mendengarkan perkataan yang tidak ada maknanya. Jangankan yang buruk maknanya, yang tidak ada gunanya, nah kan, mustahil Nabi SAW menikmatinya. Pasti ada makna, pasti ada kata-kata yang bijaksana. Sampai 100 bait, berarti 100 bait itu semuanya kata-kata yang bijaksana. Ya. Kata-kata yang isinya pelajaran dan nasihat-nasihat yang luar biasa. Dan ini bukan seorang muslim yang menyampaikannya. Ya. Dia seorang yang orang biasa. Ini menunjukkan bahwa di sana banyak manusia-manusia sekalipun tidak muslim yang berakal, yang kata-katanya baik. Yang dan antara orang kafir itu banyak yang dermawan, yang baik hatinya. Ya. Yang baik hatinya. Nah, ini salah satunya ketika mereka menjelaskan demikian. Ini hadis yang pertama. Di situ tidak ada hal yang berkenaan dengan celaan terhadap syair. Hadis yang pertama ini dalil untuk bolehnya melantunkan syair seperti yang dilakukan oleh syarid di hadapan siapa? Di hadapan Nabi. Nabi yang menyuruhnya. Ini menunjukkan bolehnya. Kemudian yang kedua, menunjukkan bahwa bait-bait yang dibacakan dari bait-bait atau dari syairnya Umayyah ibn Abi Shalt ini, 100 bait itu semuanya maknanya baik. Karena tidak akan mungkin direkomendasi oleh Nabi. Tidak mungkin Nabi meminta tambah kalau dia kata-kata yang tidak bermakna. Atau apalagi yang berhubungan dengan ghazal, yaitu percintaan laki-laki dan perempuan. Biasanya seperti itu syair-syair jahiliyah, jadi seperti itu. Dan setelah zaman Nabi juga banyak para tukang penyair yang dalam syairnya menceritakan hubungan asmara antara laki-laki perempuan. Kalau dalam 100 bait yang dibacakan, tidak akan mungkin ada itu. Tidak akan mungkin ada bait-bait yang berhubungan dengan hubungan cinta antara laki-laki dan perempuan. Karena kalau itu tidak akan mungkin betah Nabi mendengarnya. Alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian celaan terhadap syair di hadis yang pertama tidak ada. Yang ada hanyalah untuk bahagian pertama dan kedua dari bunyi bab. Kita lanjutkan. 5830. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsanihi Zuhair bin Harb wa Ahmad bin Abdah jami'an an ibni Uyainata an Ibrahim bin Maisarata an Amr bin Syarid atau Ya'qub ibni Asim. Dua orang di sini, Amr ibn Syarid atau Ya'qub ibn Asim an Syaridi radhiyallahu anhu qal ardafani. Nah, ini yang menunjukkan bahwa dia menjadi penumpang, bukan menumpangi. Kalau tadi kan radiftu, yang saya terjemahkan tadi adalah saya menumpang atau berboncengan. Didukung oleh lafaz yang sekarang, ardafani Rasulullah SAW khalfahu. Saya ditumpangi atau diboncengi oleh Nabi di belakangnya. Berarti yang menunggangi kendaraan adalah Nabi SAW. Ini ungkapan yang lain yang semakin memahamkan kita kejadian tadi, bahwa syarid bukan, ya, kalau mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin mengarahkan kita untuk memahami hadis yang pertama bahwa dia yang memboncengi Nabi. Tidak pantaslah dia berboncengan dengan Nabi. Ya, sebagaimana sebagian orang merasa berat untuk berboncengan dengan ustaz. Masa ustaz yang jadi supir? Ya. Kan berat itu. Ya, terkadang, biarlah saya ustaz. Ya, padahal itu mobilnya ustaz. Ya, tapi dia minta, saya megang setirnya. Loh, kenapa? tidak merasa nyaman saya Ustaz jadi supir. Ini tidak benar ya. Jadi kalau kita memahami hadis tadi dengan kebiasaan kita sekarang ini, berarti kita memahami bahwa yang menumpangi adalah dia dan bukan Nabi. Ternyata hadis yang kedua menegaskan bahwa yang menumpangi dia adalah Nabi dan dia duduk di belakang Nabi seperti kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Fadzakara bimitslihi, dan dilanjutkan cerita hadisnya seperti yang telah terjadi, bahwa Nabi meminta bertanya kepadanya pertama kali, kamu masih ingat syair-syairnya Umayyah bin Abi Salat? Ya, jadi pertanyaan itu sebenarnya meminta. Pertanyaan kamu punya berarti meminta untuk dibacakan. Ya. Ketika dia menjawab na'am, ya. Ya, hanya sekedar itu saja yang dipahaminya, tetapi Nabi SAW ternyata memintanya. Hah, coba. Akhirnya dibaca satu bait yang dua potong tadi. Nabi SAW minta yang lain, karena ini sudah luar biasa. Minta yang lain, yang kedua, yang ketiga, yang ke-10, 20, 100. Luar biasa. Sekian banyak bait dan isinya adalah pelajaran. Padahal yang penyairnya bukan pengikut Nabi, karena dia masa jahiliyah. Mungkin belum berjumpa dengan Nabi SAW. Sudah meninggal dunia. Tetapi bacaannya luar biasa. Nah, ini hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga. Yang tadi yang kedua, 5831 ya. Saya mengungkapkan 30. 5000, yang berikutnya 5832. Imam Muslim mengatakan, "Haddatsana Yahya bin Yahya, qala akhbarana al-Mu'tamir ibn Sulaiman, ibnu Sulaiman, qala ha'un, wa haddatsani Zuhair bin Harb, qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, kilahuma." Kedua-duanya, maksudnya Mu'tamir bin Sulaiman dengan Abdurrahman bin Mahdi, meriwayatkan dari An Abdullah bin Abdurrahman al-Ta'ifi, An Amri bin Syarid, An Abihi radhiyallahu ta'ala an, qala istansadani. Ini kata-kata lain juga. Istansadani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istansadani, ini maksudnya meminta melantunkan syair. Meminta melantunkan syair. Jadi dalam ilmu sharaf, ya, asal kata dalam bahasa Arab itu semuanya itu hurufnya tiga. Setiap kata dalam bahasa Arab itu hurufnya tiga. Tidak ada yang kurang dari tiga huruf. Asalnya semuanya sulasi mujarrad. Apapun kata-katanya, sepanjang apapun kata-katanya, hurufnya sebanyak apapun, asal katanya itu, akar katanya cuma tiga huruf berasal. Tidak ada yang kurang. Dalam bahasa Arab itu tidak ada kata yang hurufnya dua. Tidak ada. Tidak ada. Semuanya pasti tiga. Ini yang paling sedikit huruf dalam kata dalam bahasa Arab, hurufnya tiga. Nanti akan ada timbangan-timbangan penambahannya. Ada timbangannya seperti af'ala. Nah, jadi asalnya fa'ala, kemudian ditambah di awalnya a, af'ala. Kemudian ifta'ala, ditambah dua huruf. Nanti maknanya sedikit berubah. Di sini ditambah tiga huruf, istaf'ala. Asalnya fa'ala, tetapi ditambah alif, sin, ta. Nah, penambahan alif, sin, dan ta ini dalam kata di dalam bahasa Arab, di antara makna adalah meminta. Seperti istaghfara. Asalnya ghafara. Asalnya ghafara. Kemudian dibuat kata yang maknanya meminta. Istaghfara apa artinya? Meminta ampun. Ya. Istasqa. Meminta air atau meminta hujan. Ya. Maka di sini istansada yang asalnya na, nun, shin, dan dal. Nasada. Ditambah dengan alif, sin, dan ta. Istansada. Tujuannya meminta melantunkan syair. Maknanya. Jadi Nabi SAW kata as-syarid. Nabi meminta saya untuk melantunkan syair. Atau membacakan kepadanya syair. Maka dibacakan oleh beliau yang kisahnya seperti tadi. Awalnya kan, ini ringkas dari syariat. Awalnya mereka berduaan dalam di atas kendaraan. Kemudian Nabi bertanya, kamu masih hafal syair-syairnya Umayyah bin Abi Salat? Kata beliau, iya. Nah, dibacakan satu, coba. Bacakan satu bait, tambah lagi. Ini yang dimaksud oleh asy-Syari bahwa Nabi memintanya melantunkan syair, itu ceritanya. Bimisli hadis Ibrahim bin Maisarah wa zada qal. Nah, ini tambahan hadis yang sekarang. Ada tambahannya. Inkada la yuslimu. Ya, inkada la yuslimu. Ini tambahannya. Inkada la yuslimu. Ini tambahan lafaz hadis yang di bawah ini, yang sekarang ini. Wa fi hadis Ibn Mahdi qal. Ini tambahan dalam riwayat Abdurrahman bin Mahdi. Falaqad kada yuslimu fi syi'rihi. Ya, ini luar biasa. Ini yang menunjukkan bahwa Nabi betah mendengar syairnya sampai 100 bait. Bahkan ketika berhenti di ujung setiap bait, Nabi mengatakan lagi, lagi, lagi. Ya. Kenapa? Karena baitnya penuh dengan pelajaran. Bahkan kata apakah ini perkataan Nabi atau perkataan Syarid yang meriwayatkan cerita ini? Ya. Inkada la yuslimu. Hampir-hampir saja dia menjadi seorang muslim dengan syairnya tadi. Karena syair-syairnya itu maknanya sama dengan tuntunan Islam. Ya. Padahal dia bukan muslim. Ya. Di sini tambahannya, falaqad kada yuslimu fi syairihi. Hampir-hampir saja dia berstatus muslim karena dinilai dari makna syairnya. Makna syairnya. Ini menunjukkan bahwa syair tidak tercelah mutlak, tapi bila mana maknanya baik, ada pembelajaran, ada nasihat-nasihat yang bahkan senada dengan nasihat-nasihat agama, maka dia layak untuk diperhatikan, untuk didengarkan, untuk dibaca seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sekian banyak penyair di masa jahiliyah, tetapi Nabi SAW mengingatkan atau menanyakan kepadanya syairnya Umayyah ibn Abi Shalh saja, menunjukkan bahwa Nabi juga menguasainya. Ya, Nabi SAW mendengar, ya, sehingga dia menanyakan, dan ternyata memang Nabi SAW sangat menyukai syair-syair dari Umayyah ibn Abi Shalh. Ya. Ya, dengan syairnya tersebut, seakan-akan dia sudah, kalau dia ada, dia pasti Muslim, pasti Muslim, karena tidak ada perbedaan yang disampaikannya dalam syairnya dengan tuntunan agama. Ya. Ini pernyataan dari apakah dari Nabi atau dari sahabat Asy-Syarid. Ya. Belum tadi saya belum menyampaikan siapa namanya Asy-Syarid. Nama lengkapnya. Nama lengkapnya adalah Asy-Syarid ibnu Suwaid Ats-Tsaqafi. Ya. Di sini ada, ya, pasti ada di salahnya. Halaman 637. Perkataannya Asy-Syarid ai Asy-Syarid, dia adalah Asy-Syarid bin Suwaid Ats-Tsaqafi. Ini nama lengkapnya. Beliau radhiyallahu taala an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya 5833. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsani Abu Ja'far Muhammad bin Sabbah wa Ali bin Hujr As-Sa'di jami'an an syarik. قال ابن حجر أخبرنا شريك أن عبد الملك بن أمير أن أبي سلمة أن أبي هريرة رضي الله عنه. Ini hadis yang lain, ya, bukan hadis Syarid ibn Suwaid Ats-Tsaqafi lagi, tetapi sudah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, kata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ash'aru kalimatin takallamat bihal arabu kalimatu labidin. Ya, kalimat syair yang paling, ya, mendalam maknanya, yang paling syair, maksudnya yang paling mendalam maknanya, adalah kalimat syair yang diucapkan oleh labid. Kalimat syair yang diucapkan oleh labid, ya, mungkin ada juga penjelasan tentang labid. Tidak ada, ya. Tetapi dia nama seseorang, ya, nama seseorang Labid. Ya. Kalimat syair yang paling indah yang terucapkan oleh bangsa Arab adalah kalimat Labid. Ini syairnya. Ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Ya, ini kata-kata syair yang luar biasa, yang sangat mendalam maknanya dan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Ya, dalam prinsip akidah. Ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Ketahuilah, setiap sesuatu selain Allah batil. Ya, selain Allah batil. Maksudnya sesuatu yang diibadati, yang disembah, ya, yang diagungkan, yang dimuliakan, selain Allah batil. Yang mengucapkannya bukan mukmin, bukan umat Nabi Muhammad SAW, tetapi orang yang berada di atas fitrahnya. Ya, ini menunjukkan bahwa ungkapan-ungkapan suci, ungkapan yang luar biasa, bahwa tidak ada yang berhak seorang pun yang mendapatkan ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua peribadatan kepada selain Allah batil. Ya, ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Ini menunjukkan bahwa bangsa jahiliyah mengenali Allah. Mereka tahu Allah. Bahkan mereka bukan umat yang tidak mengenal Tuhan. Sama sekali tidak. Mereka sangat kenal dengan Allah. Sangat kenal dengan Allah. Ya. Sangat beriman dalam meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa alam semesta. Ini luar biasa. Bahkan mereka berdoa kepada Allah, haji, ya, menunaikan ibadah haji kepada Allah. Cuma mereka sekutukan. Makanya dalam talbiyah mereka, mereka juga bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ini talbiyah mereka. Ya. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya. Kami penuhi panggilanmu ya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Ya. Kami penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Perhatikan, mereka buatkan catatannya. Tidak ada sekutu, illa syarikan huwa lak. Kecuali sekutu yang berhak kamu dapatkan. Yang mereka buat. Illa syarikan huwa lak, tamlikuhu wa ma malak. Engkau menguasai mereka, dan menguasai apa yang mereka miliki. Tetapi, ya, ini yang mereka memberikan sekutu bagi Allah yang mereka lihat pantas Allah dapatkan. Padahal Allah la syarika lahu wahdahu la syarika lah. Tidak berhak mendapatkan persekutuan. Nah, ini mereka mengenali Allah. Mereka menunaikan ibadah haji. Mereka berkurban. Ya. Mereka sholat. Mereka berdoa kepada Allah. Tetapi mereka sekutukan dengan yang lainnya. Itulah penyebab mereka dinamakan musyrik. Bukan orang yang tidak kenal sama Allah yang mereka sembah siapa apapun juga dan tidak menyembah Allah. Sama sekali bukan. Inilah orang musyrikin dahulu. Makanya, ada kata-kata mereka yang luar biasa seperti ini. Mereka yang tidak, karena ada sebagian dari orang jahiliyah itu yang tidak perbuat syirik. Ya. Seperti Nabi misalnya, atau seperti Abu Bakar Siddiq, ya, secara fitrahnya, sehingga dia bersih dari kesyirikan dan tidak pernah minum khamar. Ya. Dan ada yang seperti Labid ini juga. Kul ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Ini dalil bahwa syair itu terkadang maknanya bagus dan boleh dibaca, boleh didengar, boleh dipelajari. Ya, dan Nabi SAW menegaskan. Ini menunjukkan bahwa ini kata-kata yang baik, yang walaupun itu perkataan dari orang yang mungkin di masa jahiliyah, tetapi ini kata-kata yang pantas untuk dipelajari. Ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Satu lagi, 5834, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Muhammad ibn Hatim ibn Maimun qala haddatsana ibn Mahdi an Sufyana an Abdul Malik ibn Umair qala haddatsana Abu Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asdaqu. Oh, tadi asy'aru ya. Di sini asdaqu kalimatin qalaha sya'irun kalimatu labidin. Ya, kalimat yang paling benar, yang paling jujur diungkapkan oleh seorang penyair adalah kalimat yang diungkapkan oleh Labid. Apa? Ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Ketahuilah, segala sesuatu selain Allah batil. Ini menunjukkan mereka ia mengimani Allah Subhanahu wa taala. Mengimani hanya Allah yang berhak mendapatkan pengagungan, ya, ibadah dan sesembahan itu yang disembah hanyalah Dia Subhanahu wa taala. Wa kada Umayyah bin Abi Salt an yuslim. Ini tambahannya, hampir ini berarti perkataan Nabi yang tadi ya. Dan hampir saja Umayyah bin Salt, syair yang dibacakan oleh Syarid kepadanya, penyair yang syairnya dibacakan oleh Syarid kepadanya, Nabi mengatakan tentang Umayyah bin Abi Salt bahwa hampir-hampir dia dinilai muslim lantaran ketika dibaca syairnya, syair seorang muslim layaknya, yang beriman kepada Allah, yang mengenal hak-hak Allah, tetapi dia bukan muslim. Dia bukan muslim. Ya. Ini hadis yang ke 5834, masih tersisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 hadis lagi, insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.